senajan kok pulas eseman kuyu, isih kentoro peri atimu, pedot tresno lunga kekasihmu, keluarga dadi sanggamu, kanti kok pulas kinculan kukur, sing pangkat cendek lana pangkat dhuwur, kabeh mung golek pingin kok hibur, ra peduli hatimu ancur. Bocah, bocah ayu, golek pangan kore wangi adol tresno. Bocah, bocah ayu, golek pangan isi ono dalan liyo. Pancen kue kembang arum dalu, akeh sing rebutan katresnanmu. Benjang nyen alung ilang ayumu, sopo gelem mikir awakmu. Sopo gelem mikir awakmu.